Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang patut kita puji selain Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak dapat kita hitungnya satu persatu. Selamat jumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih mengenal Surah Ali Imran. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan mulai dari ayat 75 yang isinya antara lain banyak sekali menjelaskan tentang tingkah laku para ahli kitab. Saya ditemani oleh ibu-ibu pengajian dari As-Sa'adah, yaitu yang tinggal di daerah Rempoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja narasumber tetap kita, Bapak Kurai Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah banyak sekali ya membahas tentang ahli kitab. Nah sekarang di ayat-ayat yang akan dijelaskan banyak tentang tingkah laku mereka. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya masuk, bagus sekali tadi dikatakan banyak menjelaskan ahlul kitab. Tapi sebenarnya ketika Allah menjelaskan tentang mereka, kalau itu baik, maka kita perlu tiru. Kalau itu buruk, maka kita perlu hindari. Itu tujuan uraian Tuhan menyangkut kebaikan dan keburukan. Mari kita lihat di sini, ada yang baik, ada yang buruk. Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta 'alaihi qa'iman. Di antara ahlul kitab ada yang apabila engkau memberinya amanat berupa harta yang banyak, dia akan menunaikan amanat itu. Nah ini dipuji nih ahlul kitab ya. Ada di antara mereka walaupun harta banyak yang engkau titipkan pada mereka, mereka tetapi ada juga wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilai illa ma dumta 'alaihi qa'iman. Ada juga kalau kamu amanatkan kepada mereka walau harta yang sedikit, dia tidak akan mengembalikan kepada kamu kecuali kalau kamu terus menerus menagih. Jadi kalau tidak ditagih, dia tidak kembalikan. Terus menerus menagih baru dia kembalikan. Zalika, hal yang kedua ini dia tidak mau kembalikan, dia mengkhianati amanat. Biannahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Karena mereka qalu, berkata dan percaya bahwa tidak ada dosa bagi kami untuk menzalimi, menganiaya, mengambil harta orang-orang ummiyin. Yang mereka maksud dengan ummiyin adalah orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Ummiyin adalah orang-orang Arab. Ini dicela. Ada enggak di antara kita yang gitu? Nipu haji enggak boleh, nipu orang Cina boleh, ya. Tidak boleh juga. Yang bersikap seperti itu sikap sebagian ahlul kitab yang dikecam. Ada hal yang menarik di sini. Kita lihat dulu itu. Amanat itu apa toh? Amanat itu adalah suatu kata yang seakar dengan iman dan aman. Itu aman, amanat, iman. Saya tidak mungkin mengamanatkan barang saya ini pada Anda kalau saya tidak iman, saya tidak percaya bahwa Anda akan memeliharanya, bahwa barang ini aman di tangan Anda, dan bahwa barang itu Anda akan kembalikan, beri lagi saya kalau saya minta. Itu amanat. Jadi ada iman, ada amanat. Tidak mungkin saya berikan kalau saya tidak aman. Kalaupun saya percaya dia kembalikan, tetapi kalau barang ini tidak aman di tangannya, mau beri atau tidak? Itu amanat. Nah, yang kedua yang saya ingin jelaskan dalam konteks ayat ini sedikit rinci. Di sini dia katakan man inta manhu bi dinarin, yang engkau beri amanat dengan satu dinar. Bi di sini biasa diterjemahkan dengan, itu berarti berada bersama kamu. Nah, saya beri contoh sekarang. Saya beri amanat seseorang, ini loh amanat, dia terima. Barang yang dia terima ini harus berada selalu bersama dia. Ada orang diberi amanat, tolong lihat ya. Oke deh, dia simpen di sini. Dia mau keluar, dia tinggal atau dia bawa? Harus bersama dia. Itu amanat. Oh, ini amanat ya. Oke, bersama saya simpen di rumah, saya tidak bawa kemana-mana. Itu namanya amanat. Bersama dia terus. Karena kalau tidak bersama dia, dikhawatirkan hilang. Yang kedua, Al-Quran lagi sekali ada tidak gunakan di bersama itu, digunakan ala, di atas. Malakala ta'manna ala Yusuf, bukan bi Yusuf ala. Apa artinya? Amanat itu harus Anda junjung tinggi. Dia mempunyai nilai kalau di atas Anda, lebih bernilai dari diri Anda. Kalau perlu, Anda dalam mempertahankan amanah, biar korban. Ya, itu amanah. Nah, ada orang yang diberi amanat, walau banyak dia percaya, ada yang tidak. Oke, kita lanjutkan ayat kita. Wa yaquluna 'alallahi al-kadzib wa hum ya'lamun. Mereka itu ketika berkata, oh, kita boleh aja nipu kalau bukan seagama dengan kita. Dia katakan, itu Allah memang mengizinkan kami nipu begitu. Ini bohong atau tidak? Bohong. Ah, ini wayakuluna alallahil kadhib. Mereka menisbahkan ucapan itu kepada Allah, padahal itu adalah kebohongan. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu juga bahwa itu enggak boleh. Ini sifat buruk kan? Lebih kurang buruknya. Kita lihat. Saya beri contoh. Ada orang minum minuman keras. Terus yang mana lebih buruk nih? Oh, ini halal. Atau dia berkata, saya tahu ini haram, tapi saya minum. Yang mana lebih buruk? Yang kedua. Yang mengakui haram, tapi dia berbuat, itu lebih rendah tingkat keburukannya daripada dia berkata, dia minum dan dia. Nah, karena dia punya dua dosa. Dosa minum dan dosa berkata bahwa itu halal. Ah, ini nih yang dikecam di sini. Mereka sudah berbohong dan mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ayat pertama kita. Ya. Setelah istirahat berikut ini, kami akan lanjutkan lagi pembahasan surah Ali Imran mulai ayat 75 dan ayat-ayat selanjutnya. Dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Siapapun Anda punya janji dengan orang, dengan siapapun, dan ada satu lagi, dan bertakwa, maka Allah suka orang yang bertakwa. Kita mau jelaskan sedikit. Ulama-ulama berkata Allah menyukai orang bertakwa itu beda dengan sukanya manusia kepada siapa yang dia sukai. Allah suka kepada orang bertakwa artinya Allah suka amalan yang diamalkan oleh orang bertakwa. Karena begini, jadi Allah bukan suka orangnya dulu, dia suka amalannya. Jadi kalau ada seorang bertakwa melakukan amalan yang buruk, Allah masih suka dia atau tidak? Tidak. Kalau ada seorang kafir yang melakukan amal baik, disukai oleh Tuhan atau tidak? Disukai amalnya. Tuhan tidak membedakan. Dia beri ganjaran, tapi ganjarannya di dunia. Dia suka, begitu suka seharusnya kita sebenarnya. Kalau benci orang, jangan benci orangnya. Benci amalnya. Nah, itu arti Allah. Nah, kita sebagai bapak atau sebagai ibu, kalau suka anak kita, benar atau salah, itu anak saya. Iya kan? Nah, kalau Tuhan tidak begitu. Itu arti innallaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang yashtari membeli. Nah, kalau membeli itu saya bayar, barang saya ambil. Ya kan? Di sini yashtari bi berarti menukar. Kan itu menukar toh? Menukar janji-janjinya terhadap Allah dan sumpah-sumpah mereka, menukar sumpah-sumpah mereka itu dengan sesuatu yang harganya kecil. Apa maknanya itu? Kita lihat. Kita ambil satu contoh. Kita ada sumpah jabatan. Ya. Kalau kita tukar, kita kata udah deh, nggak usah pakai sumpahnya itu lagi, mau korupsi. Yang ditukar itu apa? Sumpah jabatannya dikasih ke sana, uang korupsinya diambil, ya kan? Itu namanya yashtaruna bi'ahdillahi wa aymani. Kita juga berjanji dengan Allah. Ya Allah, saya sudah mau tobat sekarang, saya sudah mau sholat, saya sudah ini. Janji kan? Jadi lupakan dulu janji itu. Apapun yang Anda ambil sebagai imbalan dari penukaran itu harganya sedikit, walaupun banyak menurut penilaian Anda, tapi menurut penilaian Tuhan itu sedikit, tidak ada harganya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka itulah yang tidak dapat bagian sedikit pun di akhirat. Artinya tidak ada bagian kebahagiaan dia dapat. Baru lebih dari itu, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan berbicara pada dia. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan mesra. Wala yuzakkihim, Allah tidak memuji mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Ini bertingkat-tingkat nih. Saya mau balik supaya lebih jelas. Kita lihat ibu-ibu ya. Ini ada minuman. Teman saya yang duduk di samping saya, bukan Yudes, saya tidak mau kasih. Saya tidak kasih minuman ini. Ya kan? Saya tidak ajak dia bicara. Saya tidak lihat dia dengan pandangan mesra. Kalau saya kasih dia minuman tanpa bicara, itu lebih baik daripada kasih tidak dengan berbicara, ya kan? Apa gitu? Orang yang memenuhi janji-janjinya itu balik ini. Kalau di sini dikatakan la khalaqalahum, tidak ada nasibnya, tidak ada bagiannya di akhirat, itu artinya orang yang memenuhi janjinya dapat bagian kesenangan di akhirat. Ya. Nah, ini saya kasih dia. Ini buat you. Tapi saya tidak ngomong, bisa aja kan? Simpen sini. Sudah dapat nih dia teh. Yang lebih tinggi derajatnya apa? Saya ajak dia bicara. Silahkan minum teh. Tetapi saya cemberut barangkali atau saya tidak. Nah, yang lebih tinggi lagi derajatnya apa? Saya senyum dengan dia. Saya menampakkan wajah cerah dengan dia. Iya kan? Yang lebih tinggi lagi derajatnya apa? Itulah saya bilang ini orang baik. Ini saya puji dia. Ya, itu kembalikan dari itu. Tapi kalau ini tadi jangankan diajak ngomong, diberi aja tidak. Jelas ya ini ayat kita. Oke deh, saya kira begitu. Ya. Dari penjelasan tadi kita semakin paham ya bahwa ahli kitab itu adalah sekelompok orang yang sifatnya sangat beragam. Jadi bukan hanya satu macam saja sifat mereka, tapi sangat beragam. Kita semakin paham dan ini sangat menarik. Kita lanjutkan lagi pembahasan Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi program Tafsir Al-Misbah dengan menyimak penjelasan Bapak Quraish Shihab. Tadi sudah dijelaskan ayat 75, kemudian 76, dan sekarang kita masih akan melanjutkan lagi ayat 77. Baik. Jadi, orang yang mengingkari janjinya, orang yang mengkhianati amanahnya, orang yang melanggar sumpahnya, itu tidak akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru dilanjutkan. Wa in minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Ada lagi sekelompok dari ahlul kitab ini yang memutar balik lidahnya menyangkut kitab suci. Apa maksudnya memutar balik? Dia boleh jadi membacanya dengan bacaan yang menimbulkan makna yang berbeda. Boleh jadi dia menafsirkannya dengan penafsiran yang berbeda. Itu. Ada di antara mereka begitu. Padahal apa yang dibacanya itu, padahal apa yang dijelaskannya dari kandungan kitab itu, bukanlah sebenarnya dari kandungan kitab. Bisa jadi juga ada di antara kaum muslimin nanti yang begitu, dia ambil ayat, oh ini maknanya begini, padahal tidak begitu. Sekali lagi saya katakan, kecaman ini ditujukan memang konteksnya ahlul kitab, tapi terhadap siapapun. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib wa hum ya'lamun. Mereka itu menyatakan atas nama Allah suatu kebohongan, padahal mereka tahu bahwa itu bohong. Maka nali basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitab wal-hukma wan-nubuwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah. Tidak wajar bagi seorang manusia yang telah dianugerahi Allah kitab suci, dianugerahi hikmah, dianugerahi kenabian, kemudian dia berkata kepada orang, jadilah kamu sekalian hamba-hambaku, beribadalah sekalian kepadaku. Ada ulama berkata ini ditujukan kecaman kepada ahlul kitab yang menjadikan manusia-manusia yang seperti dia sebagai Tuhan-Tuhan mengabdi. Ada juga yang berkata ayat ini turun ada sekelompok orang, Nabi Muhammad berkunjung ke sana, terus mereka semua sujud. Nabi mengecam, kenapa kalian sujud? Tidak ada yang boleh sujud kecuali kepada Allah. Dia bilang, kami menghormati kamu. Ya, dia bilang, tidak. Bukan begitu cara penghormatan. Nah, maka turun ayat ini, tidak wajar seorang yang diberi ini, lantas berkata, jadilah hamba-hamba selain. Yang mereka katakan, nah kita dengar, ini yang buat kita nih. Walakin kunu rabbaniyina, jadilah kamu orang-orang rabbani. Rabbani itu terambil dari kata rob, seperti kata insan, insani, ya kan? Bersifat rabbani. Yakni taat dan memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan karena kamu mengajar kitab suci dan kamu terus-menerus mempelajarinya. Nah, jadi tugas kita ini mengajar tapi tidak mandek, terus-menerus mempelajarinya. Karena mempelajari kitab suci itu, hari ini Anda lihat maknanya begini, besok Anda baca lagi, ada lagi hal baru yang bisa muncul. Persis seperti alam raya ini. Dulu orang sudah terbuka rahasianya, iya. Ya. Sekarang alamnya udah beda atau masih tetap sama? Itu dunia alamnya. Ah, oke, okay. Betul juga ibu-ibu. Tapi maksud saya begini, mungkin pertanyaan saya ini, matahari sejak dulu sampai sekarang sama atau tidak? Angin sejak dulu sampai sekarang sama atau tidak? Sama. Malam, begitu seterusnya. Ya. Tetapi rahasia matahari yang dulu orang tahu, sekarang masih orang tahu juga? Orang masih terus mengetahui hal-hal baru selama dia mempelajarinya. Iya kan? Al-Quran begitu juga. Dulu orang begini, begini, begini. Sekarang kita belajar, ada lagi hal baru. Itu bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu mengajar Alkitab, dan disebabkan karena kamu terus-menerus mempelajarinya. Itu ayat kita ini. Nah, ya. Dan dia tidak pernah, baru lanjutannya itu bahwa dia tidak pernah menyuruh kamu untuk mempersekutukan Tuhan dan lain-lain sebagainya. Itulah sifat orang yang diberi Alkitab, diberi hikmah, atau diberi kenabian. Dan itulah yang semestinya dicontohi oleh mereka yang mengikuti. Nah, kita yang mengikuti Nabi Muhammad, sikap kita harus seperti itu juga. Saya kira itu. Baik, menarik sekali tadi ya penjelasan mengenai para ahli kitab. Dan setelah jeda berikut, kami masih akan kembali lagi dengan sesi tanya-jawab. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Dan sekarang saya akan persilahkan penonton yang sudah hadir di studio dengan tiga penanya pertama terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih. Ustaz, apakah asbabun nuzul dari ayat 75 tentang pembagian sifat ahli kitab ini? Iya, saya tidak ingat ya. Hanya saya bisa berkata begini. Asbabun nuzul itu, kalau kita terjemahkan, sebab-sebab turunnya ayat. Ayat-ayat itu ada yang atau pengertian sebab nuzul itu bermacam-macam. Bisa saja sebab nuzul itu diartikan suatu kondisi yang dialami ketika itu, lantas ada ayat yang turun mengomentari kondisi itu. Bisa juga asbabin nuzul itu kasus tertentu sehingga ada ayat yang turun untuk itu. Nah, kalau kita mau mengartikan asbabin nuzul dalam pengertian pertama, maka kita bisa berkata bahwa ayat ini turun karena ada kondisi sosial. Al-Quran berinteraksi dengan kondisi itu. Apa itu? Bahwa di masyarakat ada yang diberi amanat, dia pelihara amanatnya. Ada yang diberi amanat, dia tidak pelihari amanatnya. Itu sebab nuzul dalam pengertian umum. Nah, kalau ditanyakan apa sebab nuzul dalam pengertian kasus, terus terang saya tidak ingat. Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Baik, selanjutnya Ibu. Sehubungan dengan ayat 77, Pak Gureng. Ada ancaman tidak diajak bicara dan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Apakah penghuni surga bisa melihat Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Beda pendapat ulama. Tapi ada kita bisa berkata begini. Ada ayat-ayat yang ditafsirkan bahwa itu melihat. Ada ayat-ayat yang menyatakan tidak dapat terjangkau oleh pandangan. Komprominya adalah sebuah hadis. Satu hadis menyatakan kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kemudian sebagaimana memandang kepada bulan purnama. Kalau saya bertanya pada ibu, ibu lihat bulan atau tidak? Apanya yang dilihat? Sebenarnya bukan bulannya yang dilihat kan? Tidak. Itu bulan hakikatnya jauh lebih jelek daripada api. Itu bolong-bolong tuh bu. Wajah bulan kan bolong-bolong. Tapi kita lihat indah. Nah, jadi di sini itu berarti kita tidak lihat zatnya, tetapi kita melihat sesuatu pancaran dari cahaya. Itu komprominya seperti itu. Kita tidak melihat secara physically gitu, tidak, ya. Tidak melihat secara fisik, tapi. Silakan satu lagi penanya terakhir. Ustaz, yang mengenai ayat 75 yaitu mengenai tentang amanah. Bagaimanakah seharusnya sikap kita ketika diberi amanah? Terkadang ada perasaan takut dan kita tidak bisa mengembannya. Ada juga perasaan bahwa ini ada tantangan yang harus dicoba. Mohon penjelasan. Makasih. jangan menerima amanah kalau khawatir tidak menunaikannya. Itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, inna aradna al-amanah ta'ala samawati wal-ard wal-jibal fa'ashfaqna minha fa'abayna an yahmilnaha wa'ashfaqna minha wa'hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Mereka tidak menerima, takut. Manusia ditawari, dia terima, baru dia katakan inna, baru dia kecam. Manusia yang menerimanya tapi tidak menunaikannya, itulah manusia yang aniaya dan bodoh. Nah, apa maknanya, Bu? Bahwa kalau ditawari amanah, periksa dulu, saya bisa tidak? Ini ada jabatan nih buat Anda, bisa enggak saya? Kalau enggak bisa, jangan terima. Ya, ini banyak itu. Istri amanah di tangan suami, suami amanah di tangan istri, anak amanah di tangan bapak, demikian seterusnya. Kalau tidak mampu, jangan terima. Kalau saja semua pemegang kekuasaan di negeri ini sadar ya bahwa amanah itu berat, mungkin mereka akan ragu-ragu untuk menerima. Sangat ragu-ragu. Iya. Kami akan kembali lagi pemirsa dengan pembahasan selanjutnya. Nah, Ustaz, soal amanah tadi, bukankah anak itu adalah amanah? Sedangkan ada orang yang gak punya anak, berarti Allah tidak memberi kepada orang itu amanah Allah gitu. Sedang ada lagi yang dia diberi anak, tapi dia menyanyiakan amanah Allah itu. Bagaimana itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Apakah memang Allah sudah tahu gitu bahwa ibu itu dia tidak bisa diamanahi. Jadi pertanyaannya itu kira-kira begini, apakah karena dia tidak diberi itu, maka itu berarti dia tidak bisa memikul amanah, jadi Tuhan tidak kasih sudah dia. Karena itu kita bisa balik begini. Yang diberi itu Allah sudah tahu bahwa dia bakal apa? Kalau kita balikkan ini ya, saya tidak kasih Anda ini karena saya tahu Anda tidak bisa membaca. Ya, Anda tidak mengerti. Saya kasih Anda ini, apakah itu sudah pasti bahwa Anda mengerti? Nah, jadi jangan kaitkan pemberian atau penghalangan dengan ketetapan Allah bahwa ini bisa atau tidak. Karena begini, kita lihat sekarang, kita jangan ambil anak dulu, kita ambil amanat yang lain. Harta itu amanat atau tidak? Amanat. Orang yang diberi harta, apa itu berarti Allah sudah tahu dia akan melaksanakan amanatnya atau tidak? Belum tentu. Nah, begitu juga sebaliknya. Logika orang-orang musyrik dulu adalah, kalau Allah beri dia kenikmatan, itu dia jadikan bukti Allah senang pada dia. Kalau Allah beri dia kesusahan, itu dia anggap itu bukti Allah benci sama dia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia kalau diberi nikmat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, terus dia berkata, oh, saya dapat kemuliaan dari Tuhan. Wa amma idza mabtalahu faqadira 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau dia diuji Tuhan dan dia dipersempit rezekinya, dikurangi ininya, dia kata, waduh, Tuhan hina saya. Apa katanya? Kalla, tidak seperti itu. Tidak ada kaitan antara apa yang kita peroleh dengan cinta Allah. Jangan berkata bahwa kalau saya tidak dapat anak, oh, saya memang tidak bisa dapat amanah. Tidak. Ya kan, begitu ya. Jadi itu sementara orang punya logika begitu. Iya. Saya ingat dulu berkata pembangunan kita sukses karena Allah meridai kita, itu salah. Belum tentu, ya kan? Buktinya banyak negara yang sukses justru belum tentu diridai Allah. Tidak ada kaitan. Itu ujian. Ujian. Hasilnya tidak di sini, pengumumannya di sana nanti. Oke, saya kira begitu. Bagus sekali Bu pertanyaannya. Selanjutnya Ibu, silakan. Terima kasih. Bapak Ustaz, dalam ayat 76 dikatakan pada akhir ayat, ayat ini, ayat Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kami sebagai ibu rumah tangga dengan rutinitas sehari-hari, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya termasuk orang-orang yang bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau saya berkata begini, saya senang pada orang yang bersih, ya kan? Bagaimana ada satu orang mau supaya saya senang pada dia? Apa yang harus dia lakukan? Dia, saya senang pada orang bersih. Dia jangan tampil kotor, ya toh? Dia tampillah bersih. Nah, jadi kalau ibu mau disenangi sebagai orang bertakwa, bertakwa. Itu nanti kita temukan di dalam Al-Quran banyak yang disenangi Allah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu senang kepada orang yang berbuat baik terhadap yang pernah berbuat salah pada dia. Nah, mau jadi disenangi selaku muhsinin itu. Nah, Allah yuhibbul sabirin. Kalau mau begitu, sabarlah. Allah yuhibbul mutatahirin. Jadi lihat aja apa yang disenangi Allah. Sama juga mau disenangi setan atau tidak. Ada juga caranya, cari apa yang disenangi. Sama persis kita itu logikanya. Saya ingin satu orang senang ngobrol sama saya, ya kan, misalnya ya. Kalau saya ngobrol filsafat sama dia, dia tidak senang. Tapi kalau saya ngobrol bola sama dia, oh dia ayo bagaimana, bagaimana. Cari yang disenangi supaya dia senang. Begitu saya kira itu. Ya. Satu lagi, silakan. Apa batasan minimal seseorang bisa masuk surga tanpa harus mampir dulu ke neraka? Wow. Oke, bagus. Ada satu orang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, apakah kewajiban saya ini? Nabi terus menjawab, kamu sholat 5 waktu. Ada yang lebih dari itu? Tidak ada. Kecuali kalau kau mau sholat sunnah. Apalagi puasa. 1 tahun, 1 bulan. Bulan Ramadan. Apalagi keluarkan zakat. Karena Nabi menyebutkan rukun-rukun ini, orang itu terus berkata begini, demi Allah, saya tidak bakal tambah dan saya tidak bakal kurang. Saya cuma mau sholat 5 kali sehari aja. Saya cuma mau puasa, tidak usah Senin Kamis. Ya toh? Nabi, dia orang itu sambil jalan berkata, demi Allah. Nabi terus di belakang bersumpah juga, demi Allah, kalau dia jujur, dia masuk surga. Nah, jadi tidak susah-susah, Bu. Jadi tidak usah yang berat-berat kalau mau. Tapi itu mungkin surganya pinggiran, Bu, ya. Baik. Saya tadinya mau nanya Pak Quraisy, tapi nah, saya rasa hampir mirip ya dengan pertanyaan iya, kita di ayat 76. Kan di 76 dijelaskan bahwa barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, kan itu Allah sangat suka gitu. Kenapa kok menepati janji harus diikuti dengan bertakwa? Ah, bagus, bagus, bagus, iya. Sekarang begini, saya beri contoh. Ada orang, katakanlah, dia melakukan suatu kesalahan, dosa. Dia melakukan sesuatu, tetapi tujuannya itu bukan ketaatan kepada Tuhan. Ada orang berbuat baik sama ibu. Baik ini. Tujuannya, berbuat baik kan? Tujuannya supaya hubungan lebih akrab. Dia tidak ingat Tuhan, dia tidak ingat. Orang yang begitu sampai di situ belum disukai amalan itu oleh Tuhan. Baru disukainya kalau itu dilakukan dengan baik dan dikaitkan dengan Allah. Nah, saya beri contoh. Mandi itu bagus atau tidak? Bagus. Oke. Okay. Kalau cuma mandi, ya, belum dapat pahala kalau cuma mandi. Tapi kalau mandi lantas niat, ini saya sesuai dengan perintah Allah dan sebagainya, itu baru Tuhan suka. Itu gunanya wattaqa. Ya. Ada banyak orang jujur, tetapi kejujurannya karena dia mau namanya baik. Itu bukan karena Allah. Ya, saya kira itu. Ya. Jadi kita sudah sempat bahas pagi hari ini pemirsa mulai ayat 75 sampai dengan 80 dan itu saja banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari keenam ayat tersebut. Apa saja tuh Pak Kurais? Ya, saya kira mungkin saya ingin garis bawahi yang pertama soal amanah. Soal janji-janji kita, soal sumpah-sumpah kita. Mungkin dalam masyarakat ini banyak yang berjanji tidak menepati janjinya, banyak yang bersumpah tetapi sumpahnya itu dia langgar sendiri, ancamannya cukup besar di sini. Yang kedua saya kira mengkultuskan seseorang itu tidak direstui oleh agama, tetapi menghormatinya secara wajar itu dianjurkan oleh agama. Yang ketiga, hamba-hamba Allah itu hendaknya selalu mengajarkan kandungan kitab suci. Mengajarnya itu tidak harus dalam bentuk ucapan, tetapi praktek kita mengajar pada anak, gini loh salat nak, gini puasa, gini berakhlak dengan orang, dan dalam saat yang sama terus menerus mempelajarinya. Jadi sering-seringlah hadir pengajian. Iya. Ya, ibu-ibu di studio juga pemirsa Metro TV di rumah, ternyata semakin kita sadar ya bahwa banyak sekali kandungan Al-Quran ini sangat dalam dan luas, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari dalamnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah pada setiap dini hari di Metro TV bersama Bapak Kurais Shihab, karena setiap hari banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lelah kaki.